محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan membahas tentang hijab wanita muslimah. Pelajaran kita kayaknya bakalan ngantuk, Bu, karena banyak pembahasan. Ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk menutup aurat. Allah Ta'ala dan melarang kita, para wanita, untuk bertabarruj. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kalian para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, beliau bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qattu." Ya, ada dua kelompok dari penduduk api neraka, aku belum pernah melihatnya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar yadhribuna bihan nas. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk, ya, seperti pecut, apa nama, seperti ekor-ekor sapi, mereka memukul manusia dengannya. Wanisaun kasiyatun ariyat mumilatun mailat ru'usuhunna kasnibatil bukhti. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok ke sana kemari, kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta yang condong. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium bau surga. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, Allah mewajibkan para wanita untuk memakai kerudung, dan Allah mewajibkan para wanita untuk memakai jilbab. Dan kerudung sama jilbab itu beda loh, Bu. Banyak di antara kita anggap yang namanya jilbab ya kerudung, kerudung ya jilbab, padahal itu beda. Karena yang namanya kerudung itu, Bu, dalam Al-Quran disebut dengan khimar. Allah berfirman, ya, "Wal yadribna bikhumurihinna ila juyubihinna." Dalam surat An-Nur itu, Bu. Dan hendaklah para wanita, ya, memakai kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dada mereka. Allah menyebutkan bahwa hendaklah mereka memakai kerudung sampai ke dada. Ya. Adapun jilbab yang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, para wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud dengan jilbab, Ibu? Yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Itu namanya jilbab. Jadi, Ibu, ya, jilbab itu jangan dimaknai kerudung. Tapi jilbab itu adalah pakaian kurung yang menutup seluruh tubuh. Nah, itu namanya jilbab. Adapun kerudung itu yang buat apa namanya? Menutup rambut, kepala, ya. Ibu-ibu sekalian, wanita di dalam memakai pakaian ada 8 syarat yang harus terpenuhi. Wanita di dalam memakai pakaian ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, asyartul awal, an yastura jami'al badan, menutup seluruh tubuh. Namun terjadi khilaf para ulama, apakah wajah ya harus ditutup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat semuanya, maka harus ditutup semuanya, seluruh tubuhnya, kecuali matanya satu, kunclung gitu ya. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Apabila kalian yang meminta kepada mereka para wanita ya sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Ya. Dari belakang hijab. Kata mereka, ini menunjukkan seorang wanita harus menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tadi, di mana Allah mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, artinya ke seluruh tubuhnya, ya ke seluruh tubuh. Ya. Mereka juga berdasarkan hadis Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari pasukan ya, maka Sofwan melihat dari kejauhan ada berwarna hitam ya. Ternyata setelah dilihat Aisyah, maka apa kata Aisyah? Fastaiqattu bistirja'ihi hina arafani fa khammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun bangun ketika aku mendengar Sofwan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan ketika ia mengenal aku, lalu aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ya, aku pun menutup wajahku dengan apa? Jilbabku. Mereka juga berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakrin, ia berkata, "Kunna nughatti wujuhana minar rijal." Kami dahulu menutup wajah-wajah kami dari pandangan laki-laki. Ya. Sehingga menurut mereka ini menunjukkan bahwa ia memakai cadar penutup atau niqab. Bahasa Arabnya cadar itu niqab, Bu ya. Itu hukumnya wajib kata mereka. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu tidak wajib. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa ini pendapat jumhur. Ya. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang tampak saja. Ya, maksud mereka maksudnya wajah dan dua telapak tangan. Dan ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Mereka juga berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Asma bintu Abi Bakar masuk kepada Rasulullah sementara Asma memakai baju yang tipis. Maka Rasulullah berpaling dan berkata, "Ya Asma, innal mar'ah idza balagat al-mahid." Wanita kalau sudah sampai ya waktu haid, kalau sudah haid maksudnya, "Lam yaslu an yura minha ila hadza wa hadza." Hey Asma, wanita kalau sudah haid, sudah balig, tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Maksudnya wajah dan telapak tangan. Namun hadis ini ibu-ibu ya diikhtilafkan akan apakah hadis ini lemah apa sahih. Apa hasan? Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan beberapa jalannya. Ya. Sementara sebagian mengatakan hadis itu dhaif. Kalau saya sendiri condong kepada pendapat Syekh Albani karena ada beberapa jalan yang menguatkan tentang masalah itu ya, wallahu alam. Mereka juga berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di hadapan para wanita ketika Idul Fitri, kemudian tiba-tiba ada disebutkan faqamat imra'atun min sattatin nisa saf'aul khaddain. Lalu berdirilah seorang wanita yang jangkorang. Oh, jangkorang, Bu. Ya. Seorang wanita berdiri saf'aul khaddain. Disebutkan di situ begitu, yang pipinya kemerahan. Lihat ya, berarti Jabir melihat wanita itu pipinya apa? Kemerahan. Berarti pakai cadar enggak, Bu? Ya enggak dong. Ya enggak, kalau pakai cadar ya segini, atau apalagi cuma segini gitu kan. Enggak bakalan kelihatan pipinya. Tapi di situ disebutkan ya, wanita tersebut pipinya kemerahan. Iya. Tapi ini hadis jangan dibawakan buat laki-laki dong belang ya, Bu ya. Nanti dijadikan dalil, tuh kan boleh melihat wajah perempuan. Apalagi ada hadis ya, an-nadhar ila al-wajhil hasan ibadah. Melihat kepada wajah yang cantik itu ibadah. Iya, Bu, ada hadisnya, Bu, tapi hadisnya palsu. Iya. Mereka juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl bin Abbas ketika haji wada. Lalu datang seorang wanita meminta fatwa kepada Rasulullah. Dan ternyata wanita ini cantik rupawan. Apa yang terjadi? Maka Fadl pun melihat wanita tersebut. Maka Rasulullah pun langsung memegang pipi Fadl, dipalingkannya ke sebelah sana. Iya. Dipalingkan sama Rasulullah ke sebelah sana. Kalaulah itu ia menunjukkan bahwa wajah wanita aurat, tentu Rasulullah akan menyuruh wanitanya yang suruh pakai cadar, kamu pakai, tutup wajahmu. Tapi ketika Rasulullah menyuruh Fadl, ya malah untuk memalingkan wajah, itu menunjukkan, kata Ibnu Hazm, ya bahwa itu hukumnya bukan aurat. Kata beliau, walau kana alwajhu aurah yalzamu satruhu lama aqarraha ala kashfihi bihadratin nas. Kalaulah wajah itu aurat, kata Ibnu Hazm, tentulah Rasulullah tidak akan diam mengingkar, tidak akan apa, mendiamkan si wanita tadi, memperlihatkan wajahnya di hadapan manusia. Tentu Rasul akan menyuruh wanita tersebut untuk apa? Ya, untuk menutup wajahnya. Demikian pula mereka berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Kunna nisa'al mu'minat yashhadna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam shalah." Kami dahulu para wanita kaum mukminat menyaksikan salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yanqalibna ila buyutihin hina yaqdina shalah la yu'rafna minal ghalas. Kemudian para wanita itu pulang ke rumah-rumah mereka setelah selesai salat langsung. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Kata-kata tidak ada yang mengenal mereka karena apa? Gelap. Itu menunjukkan, kata mereka, kalau berarti kalau tidak gelap mereka akan dikenal. Berarti wajahnya kelihatan. Ya. Yeah. Mereka juga berdasarkan hadis. Ya. Yeah. Berdasarkan asar-asar yang menunjukkan bahwa dahulu di zaman sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, yang namanya wajah terbuka tanpa memakai cadar sudah biasa. Ya. Yeah. Dan itu dijadikan dalil juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Jilbab Al-Mar'atil Muslimah, yang menunjukkan bahwa cadar itu tidak wajib, dan itulah pendapat yang kuat. Tapi Bu, ya, jangan kemudian kita nganggap, ah cuman, kan bukan aurat, ah ini kan cuman sunnah, lah gak apa-apalah dibuka. Bukan berarti begitu. Kalau memang ibu pakai cadar tentu lebih bagus. Soalnya ibu dulu waktu dinadhar sama suami, yang dilihat sama suami kaki apa wajah? Hah? Kaki apa wajah? Ya wajah dong. Iya. Sekarang lebih memfitnah mana? Wajah apa kaki? Iya. Wajah dong. Karena wajah itu yang membuat terfitnahnya laki-laki. Gak mungkin kaki. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kalau kaki saja disuruh ditutup, maka lebih bagusnya wajah pun ditutup. Walaupun memang ya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu hukumnya sun. Makanya Syekh Al-Albani mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kita ditekankan ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, ibu-ibu yang enggak pakai cadar pun harus perhatikan, tidak boleh tabarruj. Ya. Pakai bedak. Pakai lipstik, ish, kinclong. Pakai sifat, mantap. Ya. Itu kalau udah gitu Bu tinggal tempelin di situ ya. Janur-janur dah. Tinggal gini deh. Jadi ondel-ondel persis. Enggak boleh Ibu, kenapa demikian? Karena itu tabarruj. Allah Ta'ala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Enggak boleh ibu-ibu sekalian. Iya. Syarat yang kedua, pakaian wanita muslimah. Yang pertama tadi apa? Menutup seluruh tubuh. Syarat yang kedua, alla yakuna zina fi nafsi. Tidak boleh pakaian itu adalah sebagai hiasan yang membuat para laki-laki terpikat. Iya. Yeah. Dengan seperti apa ibu? Memakai baju-baju yang diberikan padanya berbagai macam hiasan-hiasan. Ya, entah itu hiasan keperak-perakan, keemas-keemasan, ya. Sehingga akhirnya berapa banyak para laki-laki pengen melihat, walaupun pakai jilbab, ya pakai jubah, tapi kok kelihatan indah banget. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ini masuk dalam makna tabarruj. Ya Allah Ta'ala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj ya seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Allah juga berfirman wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Ini masuk padanya aurat maupun perhiasan-perhiasan yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak boleh ibu-ibu sekalian. Iya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, nah sekarang Ustadz, bagaimana kalau pakai warna baju itu harus gimana sih? Apa harus hitam? Ibu, ya, tidak harus hitam. Karena di zaman Rasulullah juga ada sebagian sahabat pakai baju warna hijau. Sebutkan dalam hadis Ikrimah bahwa Rifa'ah mentalak istrinya, lalu istrinya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zubair. Aisyah berkata, pada waktu itu istri Rifa'ah memakai khimar, kerudung yang berwarna hijau. Ya. Kerudung yang berwarna apa, Bu? Hijau. Dalam hadis Ummu Khalid bintu Khalid, ia berkata bahwasanya ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa baju-baju yang ada padanya warna hitam. Dan disebutkan di situ ada alam akhdar au asfar, garis-garis warna hijau atau kuning. Ya bergaris-garis, ya. Maka ini boleh. Nah, yang masalah adalah ibu kalau warna-warninya terlalu mencolok, ya, pakai bunga-bunga dan yang lainnya. Aduh, ibu jangan deh, Bu. Ya. Lebih bagusnya yang biasa-biasa ajalah. Walaupun memang warna hitam itu yang lebih bagus. Kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis. Bahwasanya dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa ketika wanita Ansor keluar dari rumah-rumah mereka, ka'anna 'ala ru'usihinnal girban, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung-burung gagak. Burung gagak itu warnanya apa, Bu? Hitam. Ya. Yeah. Demikian pula dalam hadis kisah apa Aisyah tertinggal itu, di mana Sofwan ya melihat Aisyah, kata Sofwan apa? Faro'a sawada insanin na'im. Aku, maka Sofwan pun melihat seorang manusia hitam tertidur. Dibuatkan di situ Aisyah memakai baju hitam, maka kalau pakai baju hitam lebih bagus. Tapi kalau pakai baju selain itu boleh, tapi jangan tabaruj. Ya. Jangan tabaruj, ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Aisyah juga pernah memakai pakaian asyabul mu'asfarah. Dalam satu riwayat muwarradah, memakai baju al-mu'asfarah, yaitu yang dicelup dengan warna usfur, itu merah ketuaan. Ya. Dalam satu riwayat muwarradah, yaitu warna wardah. Wardah itu bunga ros. Aisyah pernah memakai baju warna bunga ros, ya, merah ketuaan. Itu Aisyah pernah pakai, ibu. Ya, bukan hadis Aisyah ini, ya, ada yang menerjemahkan dengan terjemah yang salah, dengan artian katanya muwarradah itu artinya warna berbunga-bunga. Ini jelas salah, ya, karena muwarradah itu artinya, kata para ulama, diberikan warna dengan warna wardah. Wardah itu artinya bunga roh, bunga ros. Iya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, itu syarat yang kedua. Apa syarat kedua, ibu? Tidak boleh menjadi terhias dengan memakai pakaian itu jadi hiasan. Jangan, bu. Ya. Dahulu para sahabat, bu, hiasan bajunya itu cuman seperti khutbah. Tahu khutbah, bu? Jadi ujung-ujungnya itu kalau bu kayak bulu-bulu mata gitu, bu. Ujung-ujung ininya itu kayak bulu apa? Kayak bulu mata. Adapun kemudian hiasan-hiasan, masya Allah, dengan warna keperak-perakan, manik-manik dan yang lainnya, jangan, bu. Ya. Tidak di, apa namanya, tidak diperkenankan demikian, karena itu termasuk tabarruj. Syarat yang ketiga. Syarat yang keberapa? An yakuna thawbu safiqan la yashifu amma tahtah. Baju itu harus tebal. Tidak boleh tipis. Tidak boleh menjiplak. Enggak boleh, ibu. Iya. Yeah. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar. Ada dua penduduk api neraka yang aku belum pernah lihat. Di antaranya sudah saya sebutkan tadi, wanita yang berpakaian tapi apa? Telanjang. Iya. Sekarang ini, ibu, terkadang lagi ngetren, ibu. Ibu-ibu pakai jilbab panjang lebar, tapi bahannya apa? Ngejiplak. Iya. Kayak spandek, kayak bahan kaos tapi yang agak tipis, sehingga kalau dia pakai baju itu pun tetap aja ngejiplak. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah para wanita. Jangan tujuan kita pakai pakaian kelihatan cantik. Emangnya cantik ibu buat siapa sih, bu? Ya, ya buat suami, bukan buat Pak Ustadz. Ya. Bukan buat ikhwan, bukan buat siapa, tidak. Kecantikan ibu itu adalah untuk suami ibu. Maka dari itulah, ibu, kalau ibu melihat baju, kemudian ibu dalam hati ibu terbetik, wah cantik sekali nih aku pakai baju ini, tinggalkan. Kenapa demikian? Karena kalau sudah motivasinya seperti itu, berarti kita pengen tampil cantik di depan orang, berarti ada apa? Ada unsur syahwat. Tinggalkan, ibu. Cari baju yang betul-betul tidak menjiplak tubuh kita. Iya. Adapun kemudian ibu hanya karena ingin kelihatan bagus dan yang lainnya, jangan, ibu. Jangan jadikan motivasi kita dalam memakai baju itu karena kelihatan cantik, jangan. Tapi jadikan motivasi kita ketika memakai baju itu apa? Bagaimana saya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Kemudian syarat yang keberapa? Yang kelima. Yang keempat. Syarat yang keempat, benar. An yakuna faddadan ghairu dayyiqin harus lebar dan tidak mengetat. Iya. Harus lebar dia dan tidak boleh ketat. Subhanallah, di zaman sekarang ini Ibu, yang namanya pakaian ketat itu malah jadi ngetren. Bahkan jilbab pun diketat-ketatin. Keluar jilbab gaul. Iya. Gimana Ibu? Itunya dicekek di sini. Iya. Jilbab gaul. Jadi kini cekek. Wing gitu kan. Kemudian ada rumbe-rumbenya. Cia. Kecek. Itu enggak boleh kata para ulama. Iya. Ada lagi Ibu di zaman sekarang nih Bu, jilbab dijadiin apa? Model. Kayak rambut. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ini mau pakai jilbab apa mau apa gitu ya. Akhirnya apa? Sampai ada orang punya moto gini, bagaimana tetap berjilbab namun tetap tampil cantik. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Bu, kita jadi bingung ini cantiknya buat siapa ya? Iya. Yeah. Tampil cantiknya kemana ya? Ya subhanallah. Aneh bin ajaib. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya, yeah, syarat daripada pakaian yang harus dipakai oleh para wanita lebar dan tidak ketat. Gak boleh ketat Ibu, pas-pasan gak boleh, harus lebar. Iya. Gak apa-apa Ibu disebut Batman pun gak masalah. Iya. Kalau Ibu dipanggil, awas Batman. Push. Gitu. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, an ya'alla yakuna mubakharan wala mutayyaban. Tidak boleh diberikan wewangian. Ingat, wanita tidak boleh pakai minyak wangi. Minyak wanginya perempuan itu Bu, tidak boleh ngeleber-leber kemana-mana. Iya. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikutip oleh Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi. Dengerin ya, dengan sanad yang hasan. Ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita mana saja yang memakai minyak wangi, famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha, lalu ia pun melewati suatu kaum laki-laki supaya mereka mencium wanginya, fahiya zaniyah, maka itu pelacur. Pelacur Bu ya. Ustaz, biar enggak bau ketiak, kalau pakai Rexona gimana? Pakai penghilang baju apa ketiak gitu. Penghilang ketiak. Pakai ketiaknya hilang. Ya kalau memang wanginya Bu tidak mengeleber-ngeleber dan tidak mengeluarkan wangi, sebatas menghilangkan bau badan saja, ya silahkan. Enggak apa-apa Ibu. Asal syaratnya satu. Tidak boleh wangi sehingga akhirnya menjadi perhatian para laki-laki, atau baunya itu membuat timbul syahwatnya para laki, itu tidak boleh. Iya. Subhanallah. Syarat yang keenam. Syarat yang keberapa? Yang keenam. Tidak boleh memakai baju laki-laki, atau tidak boleh menyerupai baju laki-laki. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW melaknat. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, kata Ibnu Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Enggak boleh Ibu. Walaupun Ibu dalam cara jalan pun enggak boleh kayak laki-laki. Iya. Demikian pula Ibu pakai celana pakai laki-laki enggak boleh. Seorang laki-laki pun tidak boleh mengikuti gaya perempuan. Iya. Cuman sayang di Indonesia ini bencong banyak banget, Bu. Kayak perempuan begitu, subhanallah. Seperti kaumnya Nabi Lut, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Syarat yang ketujuh. Syarat yang keberapa? Alla yushabbah lisa libasul kafirat. Tidak boleh menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Kalau misalnya ibu ya, para biarawati pakai kerudung gak, Bu? Pakai. Nah, ibu kemudian pakai kerudungnya gaya biarawati. Gak boleh. Haram. Kenapa? Karena itu menjadi syiar orang-orang kafir. Ya. Demikian pula ibu ya, bertasyabuh dengan kekhususan orang-orang fasik, wanita-wanita fasikah. Maka itu pun tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ke-8, syarat yang terakhir. Apa itu? Alla yakuna libasa syuhroh. Ya, tidak boleh pakaiannya disebut dengan pakaian syuhroh. Apa itu pakaian syuhroh, ibu? Pakaian syuhroh itu kata Imam Nawawi, saking mahalnya atau saking jeleknya. Ya, ada saking mahalnya atau saking jelek, atau bentuknya beda sendiri, aneh, sehingga orang pun jadi ya jadi tertarik, ih kok beda sendiri. Maka seperti itu libasu syuhroh. Waduh Ustaz, kalau di Indonesia kan orang pakai cadar, pakai gelap-gelap, beda sendiri tuh. Di mall beda sendiri. Gimana? Berarti ibu yang selamat. Ya. Karena kalau memang sesuai syariat, tak masalah. Kalau kita beda sendiri, kita jadi masyhur gara-gara kita melakukan syariat, sesuai dengan syariat, boleh. Adapun kalau misalnya pakai, ya beda sendiri, sehingga akhirnya menarik pandangan orang-orang. Ya. Maka pada waktu itu tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, man labisa thauba syuhra fid dunya albasahu Allah thauba madzallah yaumal qiyamah thumma ulhiba fihi nara. Siapa, kata Rasulullah, yang memakai pakaian syuhra di dunia, Allah akan pakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian akan dibakar dengan api neraka. Ya. Yeah. Jadi pakaian syuhroh itu adalah setiap pakaian yang tujuannya biar tenar, biar terkenal, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu-ibu sekalian, jadi ini 8 syarat pakai baju. Coba diulang ibu, yang pertama, menutup seluruh tubuh. Yang kedua, tidak menjadi hiasan. Yang ketiga, tebal, tidak boleh tipis. Yang keempat, lebar, tidak boleh sempit. Yang kelima, tidak memakai baki wangi-wangian. Yang keenam, tidak menyerupai laki-laki. Yang ketujuh, tidak menyerupai wanita kafir. Yang kedelapan, nah, sekarang tanyakan kepada diri sendiri. Bukan saya, ibu, ya. 8 syarat ini terpenuhi enggak? Ya, aduh Ustaz, belum terpenuhi nih, malu euy, ya. Maka kalau belum terpenuhi, segera ibu penuhi. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang pembahasan berikutnya adalah perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, wanita boleh memakai sutra. Wanita boleh memakai pakaian apa? Sutra. Disebutkan dalam hadis yang dikutip Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul harir wa dhahab 'ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim." Pakaian sutra dan emas hanya diharamkan kepada lelaki umatku saja, sementara itu halal buat para wanitanya. Maka dari itu kalau ibu-ibu pakai sutra boleh enggak? Boleh. Yang kedua, yaitu ibu, yang lebih bagus pakaian wanita itu sampai nyeret ke tanah. Ibu tahu Cinderella? ya, menyeret gitu kan. Itu bagus, Bu. Ummu Salamah berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan padanya tentang izar. Maka kemudian ya, ketika Rasulullah mengatakan bahwa seorang laki-laki kalau pakai sarung itu harus pertengahan betis. Kemudian Ummu Salamah berkata, bagaimana dengan wanita wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, hendaknya diturunkan sejengkal dari pertengahan betis. Jadi kalau dari pertengahan betis diturunkan segimana, Bu? Sejengkal. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, idzan yankashifu anha, kalau begitu wahai Rasulullah, kalau diturunkan sejengkal dari pertengahan betis, berarti pakaiannya kakinya masih terlihat. Kata Rasulullah, fadhiraan, boleh satu hasta segini dan tidak boleh lebih dari itu. Ya Rasulullah hanya memberikan rukhsah ya, boleh sampai sehasta dari pertengahan betis ya. Di mana yang Rasul perintahkan adalah sejengkal tangan ibu dari pertengahan betis ibu. Iya, segitu Bu. Coba ibu jengkarin aja ya, pertengahan betis ibu sampai ke bawah. Segimana? Nah, pakaian ibu sampai itu enggak? Iya. Kemudian ibu, pembahasan selanjutnya, bolehkah wanita memakai sepatu hak tinggi, sendal hak tinggi? Jawabnya tidak boleh. Dalilnya mana Ustaz? Pertama, dari hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata, adalah laki-laki dan wanita pada zaman Banu Israel, mereka sholat berjamaah, dan adalah para wanita ya, di antara mereka ada yang memakai sepatu-sepatu tinggi supaya kelihatan tinggi oleh para laki-laki. Lalu Allah pun berikan hukuman kepada mereka dengan dipanjangkan haidnya. Makanya kata ahli kesehatan, Bu, wanita itu gak bagus, Bu, pakai sepatu hak tinggi karena itu bisa merusak rahim. Iya. Maka dari itu, Ibu, ya, kita jangan bertasyabuh dengan para wanita kafir, orang-orang Yahudi. Sekarang kalau ibu punya sepatunya hak tinggi, cabut haknya, Bu. Ish, buang. Ush. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang berikutnya, pakaian wanita di hadapan mahramnya bagaimana? Boleh enggak Ustaz kalau kita di hadapan mahram, you can see Sekwilda? Ya. Ibu-ibu sekalian, pembahasan tentang masalah mahram itu insyaallah akan dibahas oleh siapa? Ustaz Nuzul. Sekarang adalah kita sedang membicarakan tentang pakaian. Ketahuilah Ibu bahwa yang boleh terlihat oleh mahram-mahram kita yaitu yang biasa terlihat di rumah kita. Leher, rambut, lengan, betis, ya. Cuma segitu saja. Ini berdasarkan hadis, ya. Bahwa Aisyah dari Abu Salamah, ia berkata, aku masuk bersama saudaranya Aisyah kepada Aisyah. Lalu saudaranya Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun meminta bejana. Maka kemudian beliau pun mandi, lalu beliau pun mengguyurkan rambutnya dengan air, sementara antara Aisyah dengan mereka ada hijab penghalang, di mana dia bisa melihat rambutnya Aisyah. Iya. Aisyah sengaja memperlihatkan dengan cara praktek langsung di hadapan saudaranya. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Maka dari itu sebatas yang itu saja. Jadi mahram-mahram itu ibu ya, hanya boleh melihat sebatas yang itu saja. Namun kata para ulama, kalau mahramnya melihat kepada wanitanya, apa namanya, kakaknya atau adiknya atau keponakannya dengan nafsu dan syahwat, tetap tidak boleh. walaupun itu mahramnya sendiri. Walaupun itu apa? Mahramnya sendiri. Baik. Sekarang bolehkah seorang mahram memegang ya wanita yang mahramnya dan menciumnya? Jawabnya boleh. Dalilnya bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha ketika masuk ke rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memegang tangannya dan menciumnya. Hadis itu sahih dikeluarkan Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan hadis itu sahih. Demikian ibu-ibu, demikian pula hadis Aisyah, ya, di mana disebutkan dalam hadis tersebut, ya, bahwa Abdullah bin Zubair masuk ke rumah Aisyah, lalu dipeluknya Aisyah, ya, dipeluknya Aisyah karena Aisyah itu kan bibinya Abdullah bin Zubair, ya. Maka kalau sebatas itu boleh. Ya, adapun kemudian dengan syahwat maka tetap itu tidak boleh. Bolehkah seorang wanita dibonceng oleh mahramnya di motor? Ya boleh. Ya, kenapa? Karena Rasulullah pernah membonceng Sofia di atas keledai. Tapi ingat Bu, ya tidak boleh naik ojek buat ibu-ibu. Karena ibu kalau naik ojek berarti ibu dibonceng oleh siapa Bu? Oleh mahram apa bukan? Bukan Bu, itu laki-laki lain. Ya. Terkadang ibu ya, para wanita itu kalau ketemu ustad ya, ditutup wajahnya. Kalau ketemu ikhwan yang udah ngaji, malu-malu ditutup wajahnya. Kalau ketemu tukang beca, biasa aja. Ya. Ketemu apa tukang ojek, biasa aja. Emangnya tukang beca bukan ikhwan ya Bu ya? Ya. Kalau ojek juga bukan ya? Ya boleh Bu ya, tetap itu adalah laki-laki yang bukan mahram ibu. Ya. Aduh Ustaz, rumah saya jauh harus masuk ke dalam 8 kilo. Enggak ada lagi yang lain, sementara malam sudah senja. Gimana ini? Ya, hari sudah senja. Saya mau jalan enggak kuat, jauh sekali. Tentunya ibu, sesuatu yang dilarang karena menjerumuskan, kata para ulama bisa menjadi boleh kalau dibutuhkan. Bisa menjadi boleh kalau apa? Dibutuhkan. Ya. Kemudian, bolehkah seorang wanita memperlihatkan perhiasannya, ya, auratnya kepada wanita kafir? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Alasannya takut wanita itu mensifatkan kepada suaminya. Tapi yang rajih wallahu alam, dalam hal ini tidak ada bedanya wanita kafirah maupun wanita muslimah. Terlebih adanya dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwa tidak dibedakan dalam hal ini. Di antaranya hadis bahwasanya ada seorang wanita Yahudi. Para wanita Yahudi biasa masuk kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan bahwa para istri Nabi itu menutup aurat-aurat mereka di hadapan wanita Yahudi. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para istrinya untuk menutup hijab atau memakai hijab di hadapan wanita Yahudi. Ya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya, disebutkan bahwa ada seorang wanita Yahudi datang kepada Aisyah dan menyebutkan tentang kisah adab kubur. Ya. Dan disebutkan di situ tidak disebutkan bahwa Aisyah segera memakai jilbab, pakai apa? Menutup aurat, tidak. Rasulullah pun tidak menyuruh Aisyah, "Hai Aisyah, ihtajibi anha," misalnya. Pakailah hijab dari wanita tersebut, tidak. Itu menunjukkan boleh. Tidak apa-apa ibu-ibu sekalian. Ya. Lalu bagaimana, ya? Kalau seorang wanita terhadap laki-laki yang tidak punya nafsu kepada wanita, seperti para bencong sekarang di zaman sekarang nih Bu, ya, terkadang dia tidak punya nafsu sama perempuan karena merasa dirinya perempuan gitu kan, akhirnya sama perempuan biasa saja. Bagaimana? Apakah itu hukumnya haram? Apakah harus memakai jilbab semuanya atau tidak? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, awit tabi'ina ghori ilil ulil arb irbati minar rijal, atau kepada laki-laki yang sudah tidak punya keinginan lagi terhadap para wanita. Artinya boleh sebatas memperlihatkan yang biasa tampak di rumahnya. Ya. Maka pada waktu itu boleh, terkecuali kata para ulama, apabila si laki-laki bencong ataupun yang enggak punya syahwat terhadap perempuan ini, dia bisa mensifati, kemudian menceritakannya ke orang-orang, itu bisa bahaya. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya ada seorang mukhannas. Ya. Di mana disebutkan bahwa mukhannas ini kemudian suka menceritakan tentang ya wanita yang ia masuk kepadanya. Maka Rasulullah SAW kemudian melarang si mukhannas ini untuk masuk kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para wanita kaum muslimat. Ya. Maka ini tidak boleh ibu-ibu sekalian. Kemudian batasan aurat kepada anak-anak bagaimana? Sama dalam hal ini. Karena itu mahram-mahramnya juga, ibu, ya. Kalau sama suami, wah itu mah boleh semuanya. Kalau suaminya, ibu, ya, halal semuanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Ya, mandi bareng aja boleh. Maka dari itu, ya, tidak apa-apa. Adapun hadis yang menyebutkan katanya seorang laki-laki tidak boleh melihat kemaluan istrinya waktu jima, ya, itu hadisnya lemah, palsu. Hadis yang tidak sahih, ya. Sehingga sebagian wanita kalau bersetubuh sama suaminya harus pakai selimut, enggak boleh kelihatan kemaluannya sama suaminya. Seumur hidup suaminya enggak pernah melihat. Ya. Kasihan banget. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian yang berhubungan dengan hijab wanita muslimah, saya kira cukup dan kita sisanya untuk tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Kalau kita sedang di rumah yang ada hanya suami dan anak kita, bolehkah kita pakai celana panjang dan kaos apa sih ini? T-shirt. Apakah hal tersebut tetap dianggap menyerupai pakaian laki-laki? Iya, Bu. Kalau pakai celana, ya. Yang namanya celana panjang pakaian laki-laki enggak boleh dipakai sama ibu walaupun di rumah. Kalau mau ibu pakai celana yang khusus wanita. Kalau pakai celana pensil depan laki-laki enggak masalah. Apa laki-laki maksud suami, ya? Enggak masalah. Iya. Tapi kalau celana panjangnya misalnya pakai celana panjang yang blue jean gitu kan, terus pakai kaos kayak laki-laki, miriplah pakaiannya, maka itu tetap tidak diperbolehkan walaupun itu di dalam rumah kita sendiri. Iya. Ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, celana panjang itu pakaian laki-laki bukan? Pakaian laki-laki. Sekarang kalau ibu, suami ibu pakai long dress di rumah gimana? Boleh enggak, Bu? Ustadz, gimana dengan baju wanita yang batik warna-warni begitu kalau memang tidak mencolok sih, ya? Mudah-mudahan enggak masalah, tapi lebih bagusnya jangan. Lebih bagusnya warna-warna yang polos saja, Bu, kalaupun ada garis-garis sedikit gitu. Ya. Tapi kalau sampai terlalu rame ya janganlah, Bu, ya. Karena itu tidak sesuai dengan pakaian para sahabat. Ustadz, kalau pakaian harus sejengkal terseret ke lantai, bukan itu maksudnya. Sejengkal itu dari pertengahan betis, paham gak? Bukan sejengkal terseret ke lantai, bukan. Tapi sejengkal dari pertengahan betis. Ustadz, bagaimana cara kita untuk menghadapi anak yang sulit sekali pakai jilbab, pakai hijab? Boleh enggak kita ruqyah pas dia tidur? Lah apa ngaruhnya? Habis diruqyah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. bangun-bangun langsung bu pakai jilbab gitu. Yang enggak lah bu, ya. Yang ada adalah apa bu? Nih bu, kalau ibu pengen mendakwahi anak ibu, tanya sales, gimana sih kamu kok bisa laris ngejual barang kamu? Iya. Oh gampang, seperti mengiklankan, dijadikan indah tuh jilbab. Tahu enggak nak, jilbab itu luar biasa. Cantik nak kamu pakai jilbab itu nak. Apalagi jilbab itu nak begini-begini, secara kesehatan begini-begini. Masya Allah. Tahu enggak nak, dulu waktu masa zaman kuno nak, itu perempuan-perempuan pada buka aurat nak. Nah kalau kamu pakai buka aurat, kembali ke zaman kuno kamu. Iya. Makanya ibu-ibu sekalian, lihat, kita berusaha untuk bisa ya memberikan kepada dia pengertian agar dia mau memakai jilbab. Ustadz, naik ojek dibatasi tas gimana? Ibu, saya mau tanya sama ibu. Ibu berdua-duaan sama laki-laki dibatasin tas aja. Boleh enggak? Ya, sama aja apa bedanya, Ibu? Iya. Apa hukum pakai inai bagi wanita? Kalau inai itu membuat cantik kuku sehingga akhirnya membuat para wanita laki-laki syahwatnya naik karena keindahan kuku-kukunya, jangan. Masuk tabarruj itu, Bu. Apa ada dalilnya mengucapkan hamdalah ketika bersendawa? Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Enggak ada dalilnya. Kalau ibu bersin, betul ada dalilnya. Tapi kalau bersendawa, mana dalilnya? Enggak ada. Iya. Kalau bersendawa itu dilakukan apa sesuatu yang baik, tentu Rasulullah sudah menganjurkan. Tentu para sahabat sudah mengamalkan. Tentu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama sudah menulis di dalam kitab-kitab mereka sunnahnya. Ya, baca alhamdulillah ketika sendawa. Tapi kan ustaz, sendawa kan nikmat ustaz. Kata siapa sendawa nikmat bu? Kalau ibu tanya ke Abu Faris, Abu Muhammad, sendawa itu sebetulnya penyakit. Ya, sendawa itu apa? Penyakit, tanya aja ke Abu Muhammad. Iya. Ustaz, kalau pakai kaos kaki apa tetap harus mengenakan pakaian yang menyeret? Bu, saya mau tanya. Kalau ibu pakai kaos kaki sedengkul, baju ibu sedengkul, boleh enggak? Hah? Kan pakai kaos kaki. Pakai kaos kakinya stocking sampai ke paha. Jilbab ibu sedengkul. Iya. Nanti pasti tanya, "Loh, kok kamu begitu pakaiannya? Kan pakai kaos kaki." Sekarang ibu turunkan. Kaki itu sama juga, ibu. Apa bedanya? Iya. Bagaimana dengan para umat yang sekarang ini pakai pakaian yang berkain spandek dan lain-lain yang menjiplak di badan dan juga dengan berbagai macam hiasan seperti bordiran atau bunga-bungaan? Boleh enggak? Itu tabarruj. Sudah saya sebutkan tadi, Bu, bahan spandek itu enggak boleh. Itu menjiplak badan dan tidak memenuhi syarat memakai jilbab, tidak memenuhi syarat menutup aurat, enggak boleh. Iya. Hah? Menjualnya gimana? Menjualnya sama saja ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kecuali kalau misalnya dia jual pakaian-pakaian khusus di dalam rumah, di kamar. Maka tulisin di situ, maaf, khusus di dalam rumah. Iya. Tidak boleh dibawa keluar nih, Bu. Ini pakaian khusus dalam rumah, jangan dibawa keluar. Harus dinasehati, enggak boleh. Kalau kita tahu bakalan dijual, dibawa keluar, enggak boleh. Iya. Maka dari itulah para pedagang pun juga jangan sebatas memikirkan keuntungan dan mengeruk keuntungan, jangan. Tapi ingat, ya bagaimana menyelamatkan para wanita dari memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Itu kadang kalau para pedagang mikirnya gimana untung, ini kan bagus, orang pada senang. Akhirnya malah apa? Melariskan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Jam tangan apa termasuk perhiasan yang tidak boleh, Ustaz? Kalau tergantung bentuk jam tangannya, kalau jam tangannya biasa-biasa saja ya silakan. Tapi jam tangannya, oh masya Allah, ada romba-rombeknya, ada emasnya, adanya ulu. Ya, kalau jalan kenceling, kenceling, kenceling, udah lumping kali. Ustadz, ikatan rambut yang tinggi di balik jilbab, apa ini disebut punuk unta? Ya mirip. Makanya kalau pakai jilbab tuh jangan sampai ngejendul gini, Bu. Ya, kayak punuk unta, jangan. Apalagi pakai gelung. Sahkah sholat mau mengenakan jilbab yang menutup dahi? Ibu, ya dahi itu hendaknya nempel ke tempat sujud. Jangan dihalangi oleh apapun juga. Syekh Abdurrahman As-Sidi berkata, penutup, sesuatu yang menutupi anggota sujud itu seperti dahi ya, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, yang sengaja kita tutupi, maka itu tidak boleh. Keadaan yang kedua, yang berpisah dengan badan kita seperti sajadah dan yang lainnya, itu boleh. Keadaan yang ketiga, karena kebutuhan, karena panas tempatnya, harusnya kita hanya kita tutupi dengan jilbab kita, boleh. Boleh enggak potong rambut di salon bencong? Ya kalau bencong itu yang sudah saya sebutkan, Bu, dia tidak punya nafsu terhadap wanita, sebatas kelihatan rambutnya doang enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Ustaz, mau berenang di mana, Bu? Ibu, untuk pemandian-pemandian umum wanita pada asalnya haram pergi ke sana. Karena Rasulullah melarang seorang wanita membuka baju di tempat selain rumah suami dan ayahnya. Enggak boleh. Ya. Maka gimana dong Ustaz? Kalau bikin kolam renang khusus wanita gimana Ustaz? Boleh, tapi pakaian renangnya ya jangan tipis, jangan merecet, jangan ya. Pakai jilbab jubah gitu saat kelebuk-kelebuk. Ya enggak mungkin lah. Ya cobalah dipikirkan bagaimana. Toh ibu-ibu ya, anjuran untuk berenang hanya untuk para laki-laki. Maaf, laki-laki dianjurkan untuk berenang, berlatih untuk mempersiapkan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita ya tidak diwajibkan untuk berjihad perang. Makanya kalau mereka wanita enggak bisa berenang pun enggak masalah. Tapi kalau ibu misalnya mau bikin kolam renang di rumah, ya biar bisa berenang, ya silakan, enggak masalah. Bagus ibu ya. Kalau ibu misalnya bikin kolam renang di rumah sendiri, ya pakai ban. Ustaz, kita sebagai istri memakai pakaian syar'i, tapi suami lebih suka melihat wanita-wanita dengan pakaian modis yang di jalan. Padahal suami sudah ngaji. Harusnya tuh suami disumpel aja mulut dan matanya. Bu, kalau ibu pakai pakaian modis di depan suami gak masalah. Ya, maka ibu harus bersaing dengan yang di luar. Ya. Mas, kamu ngapain ngeliatin yang di luar, Mas? Dosa, Mas, dosa. Mendingan liatin aku nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan muslimah pakai motor laki-laki? Enggak boleh. Karena itu khusus untuk laki-laki, jadi jangan ya untuk wanita. Karena itu termasuk tasyabuh nantinya masuknya, Bu. Kecuali kalau enggak ada motor lagi. Apalagi motor laki-lakinya kayak gini nih. Udah pakai cadar, tinggal pakai sambal. Afwan Ustaz, apabila ada seorang wanita yang ingin sekali bercadar untuk menghindari fitnah, namun belum bisa istiqomah memakainya karena orang tua belum mengizinkan. Ya kalau memang dikhawatirkan akan timbul mudorot, diberantem terus sama orang tua, ya udah nggak apa-apa, buka aja bu. Ya daripada mudorot berantem terus, tapi kas ibu lagi nggak di rumah pakai cadar. Kalau pulang ke rumah buka lagi, ya nggak masalah. Ya. Ustadz, celana untuk daleman bagaimana hukumnya? Kan panjang juga. Kalau yang disunahkan yang bagaimana? Kalau celananya tidak mirip dengan bentuk laki-laki, kayak celana kedombrang gitu, sirwal, mirip sirwal, maka Aisyah pun dulu pernah sholat pakai sirwal. Makanya kalau sirwal kayak wanita pakai celana godombrang gitu, tahu godombrang bu? Itu boleh, gak masalah. Iya. Karena Aisyah dulu pernah pakai sirwal. Ya sholat pakai sirwal. Pernah dalam satu riwayat begitu. Tadi keterangan bahwa wanita harus menjulur ke tanah. Namun ketika untuk sholat, jika ada najis yang menempel di baju yang menjulur ke tanah, tadi bagaimana? Biasanya bu, kalau katakan disebutkan dalam hadis wahai Rasulullah, ya aku wanita yang bajunya menyilet di tanah dan aku suka melewati tempat yang najis. Apa kata Rasulullah? Yutohiruhu ma ba'dahu, akan disucikan oleh tanah setelahnya. Jadi setelah melewati tanah najis, melewati tanah apa namanya suci, itu bisa apa? Mensucikan. Itu sudah bisa mensucikan. Dalam Al-Quran disebutkan hendaklah perempuan menundukkan pandangannya. Bagaimana jika melihat ustadz yang sedang ceramah dalam video atau televisi? Pertanyaan bagus. Bu, terjadi khilaf para ulama. Apakah wanita boleh memandang laki-laki atau tidak? Setelah para ulama sepakat bahwa laki-laki tidak boleh sama sekali. Pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar bahwa wanita boleh memandang laki-laki dengan syarat tidak memandang dengan syahwat. Ya. Dasarnya yaitu bahwa Aisyah pernah diizinkan oleh Rasulullah memandang para sahabat sedang bermain hirab di masjid. Di mana disebutkan bahwa Aisyah menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah dan Rasulullah membiarkan Aisyah nonton. Berarti Aisyah melihat laki-laki. Boleh. Ya. Tapi kalau ibu melihat laki-laki itu sambil nafsu gitu, haram. Enggak boleh. Ya. Bagaimana pakaian wanita muslimah di depan kakak laki-laki kandung tapi kafir? Ya, tidak ada bedanya dengan mahram-mahram yang lainnya. Tidak ada bedanya dengan mahram-mahram lainnya. Ustadz, sebagian besar ketika memilih baju pasti dalam hati berbisik cantik gak ya? Dan itu termasuk saya Ustadz. Gimana tipsnya agar kita memilih warna dan model baju di hati kita mengatakan aku harus jelek? Nah, masa sih standarnya harus jelek? Enggak lah bu, standarnya aku harus sesuai syariat begitu, bukan harus jelek. Lah kalau harus jelek mah pakai karung goni aja sekalian. Masa standarnya harus jelek gimana? Ibu kalau keluar ya, wajah ibu pakai areng. Ya baju ibu ya pakai apa? Minyak nyong-nyong yang bau. Bukan seperti itu maksudnya ibu. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana aku harus sesuai dengan syariat. Ya. Ibu mau aja jadi jelek. Ustaz, bolehkah kita memakai pakaian seperti wanita-wanita yang ada di TV? Pakaian ketat tetapi di hadapan suami kita. Ya enggak masalah. Ya. Kalau di depan suami mah silahkan ibu, suami pengen ngelihat daripada ya suami di luar ngeliatin kayak gituan, pengen ngeliatin istrinya juga kayak gituan, ya gak masalah insya Allah. Bagaimana dengan ayat 60 yang di surat An-Nur bahwa wanita tua boleh menanggalkan jilbabnya? Tuanya kayak gimana, Bu? Kalau ibu tuanya masih kinclong enggak boleh. Kalau udah pada ngample. Ya. Udah pada jelek, laki-laki pun ngelihatnya, baru enggak masalah, Ibu, ya. Lah ini Ibu masih pada kenceng, masih cantik, masih Masya Allah. Ya, enggak boleh tetap. Ya. Bagaimana jika suami yang ingin istri berpenampilan cantik di luar rumah? Itu dayus. Itu apa? Dayus. Lelaki suami yang ingin istrinya dinikmati oleh laki-laki lain. Suami yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya. Jadi gimana dong Ustaz? Saya kalau enggak ngikutin suami, saya dimarahin suami. Bilang ke suami, Mas, aku sangat cinta padamu, Mas. Tapi Mas, Allah dan Rasulnya lebih aku cintai, Mas. Ya. Sementara Allah dan Rasulnya melarangku tabaruj. Terserah Mas mau marah enggak marah, terserah. Yang jelas saya lebih takut kepada marahnya Allah kepada saya. Itu, Bu. Ya. Harus tegar. Pakaian panjang menyayat lantai, apakah kemudian tidak dikhawatirkan kotor atau najis? Sudah saya sebutkan tadi. Ya, jadi Ibu ya, Ibu, standarnya yang disebutkan oleh Rasul itu dari pertengahan betis sejengkal kemana? Ke bawah. Kira-kira gimana, Bu? Ya, Ibu sendirilah yang lebih tahu. Kalau Ibu tambahkan lagi, silakan. Dengan jengkalan Ibu ya, bukan jengkalan saya. Bagaimana dengan pakaian yang berwarna gelap tapi ada bordir di pinggirannya? Kerudungnya lebar dan panjang. Kalau bordirnya biasa-biasa saja, ya, tidak membuat cantik dan menjadi terhias, enggak masalah. Tapi kalau bordirnya menjadikan cantik, terhias, maka jangan. Bagaimana nasihatnya kepada keponakan dan saudara-saudara perempuan saya yang merasa modern dengan cara berpakaian mereka sekarang? Ibu, Ibu ambil VCD tentang masyarakat di Asmat atau di pedalaman Kalimantan. Bilang, kata kamu memperlihatkan aurat modern ya. Nih. Itu apaan tuh? Itu suku Asmat. Itu pedalaman Kalimantan. Berarti kamu itu mau menyerupai mereka. Yang modern tuh seperti ini, yang pakai jilbab. Ya. Kata siapa apa pakaian seperti itu modern? Enggak. Kamu itu sudah menyerup kembali kepada masa lalu, kepada zaman kuno. Ya. Ustaz, ada teman saya udah lama ngajinya Ustaz, tapi belum mau pakai hijab sesuai syariat. Alasannya ilmunya belum cukup. Sampai kapan? Ustaz pun juga gak pernah ngaku dirinya ilmunya cukup kok, Bu. Siapa ya di dunia ini yang mengatakan ilmu saya sudah cukup? Orang yang mengatakan ilmu saya sudah cukup berarti dia akan mulai jadi bodoh. Ya. Siapa? Kalau kita ini jangan sampai punya perasaan saya sudah cukup ilmunya. Enggak boleh. Maka dari itu Ibu, ya, maka dari itu tidak boleh alasan seperti ini sebetulnya alasan-alasan dari syaitan. Enggak boleh diikuti. Bismillah, walaupun saya ilmunya minim, yang penting saya bisa mengamalkan walaupun ilmu saya sedikit. Begitu. Apakah diperbolehkan wanita yang ingin nazar untuk berdandan di depan calon suaminya? Jangan. Ya. Jangan, Bu. Nanti kelihatan mengada-ngada, jadi mempercantik diri tidak sesuai dengan aslinya, ya, enggak natural. Maka dari itu ibu, ya tidak boleh berdandan di depan, itu kan belum suami, baru mau nazar lagi, belum tentu jadi lagi, ya. Maka dari itu tidak boleh, biasa aja. Bolehkah pakaian-pakaian lama kita yang tidak syar'i kita berikan kepada orang lain lah? Kalau diberikan kepada orang lain, biar orang lain pakai pakaian yang gak syar'i, begitu? Ya jangan dong. Ya gimana dong Ustadz, jadi solusinya kalau pakaian-pakaian yang gak syar'i itu? Ya dibukain, dipretelin, buat misalnya pakaian anak ibu, ya kecilin lagi, atau dibuat spre, ya, atau dibuat terserah lah, ya. Ustadz, saya seorang tenaga medis yang terkadang ada pasien laki-laki yang datang saat pemeriksaan. Pastinya tangan saya memegang anggota tubuh seperti perut, leher. Apa yang harus saya lakukan? Kalau memang ternyata tidak ada dokter laki-laki lagi di situ, dan itu darurat harus segera ditolong, silahkan. Karena itu keadaannya sangat dibutuhkan sekali. Tapi kalau masih ada dokter laki-laki, segeralah minta dokter laki-laki untuk menangin dia. Ya makanya ibu, kalau bisa ibu, kalau misalnya sebagai seorang wanita, ya dokter wanita, berusahalah semaksimal mungkin hanya ya menerima pasien wanita saja. Kalau laki-laki boleh, kalau keadaannya sangat ibu, keadaannya dibutuhkan saja. Ya. Ustadz, jika seorang akhwat memakai hitam-hitam dan seluruhnya ditutup, namun matanya indah dan berhias, apakah itu tabarruj Ustadz? Syukron, tetap matanya jangan dihias-hias. Ya. Matanya jangan dihias-hias. Karena terkadang mata itu menipu, Bu. Ya. Terkadang kelihatan matanya indah gitu. Sehingga para laki-laki melihatnya, wah. Pas ngelibuka cadarnya, bagaimana jika seorang yang memakai pakaian jilbab yang tidak syar'i, tapi dia rajin ibadah, sholat yang wajib maupun yang sunahnya, amalnya diterima enggak? Kalau sesuai dengan syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, diterima. Tapi berdosa akibat ya pakaiannya yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Tetap amalannya diterima oleh Allah kalau memang terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan yang lainnya. Ustadz, kalau akhwat melakukan perawatan wajah termasuk tabarruj enggak? Enggak. Ya kalau apalagi untuk menyenangkan hati suami. Masa jerawatnya segede-gede apa gitu. Ya, dibiarkan begitu suaminya yang ngelihatnya juga enggak enak. Ya. Ada komedo-komedo sininya dibiarkan. Ya janganlah, Bu, ya. Dirawat wajah biar suami ibu seneng ngelihatnya. Maka kata Rasulullah apa ketika disebutkan tentang ciri wanita soleha apa, Bu? Yaitu kalau dilihat menyenangkan. Kalau dilihat apa? Menyenangkan. Kalau ibu misalnya enggak memelihara wajah ibu, dilihat enggak menyenangkan, gimana? Bagaimana dengan taksi, bajai, atau angkot? Sekali lagi, Bu, untuk hal-hal seperti ini, kalau memang dibutuhkan, silahkan. Di mana kita tidak punya apa alat transportasi lain. Butuh, ya. Saya enggak punya motor, enggak punya apa namanya mobil. Saya harus naik angkot, naik bajai atau naik taksi karena memang sangat dibutuhkan sekali. Ya enggak masalah. Ya. Kalau memang itu dibutuhkan, perhatikan. Ustadz, gimana kalau wanita mengerjakan sholat, puasa, dan lain-lain, tapi tidak menutup auratnya? Itu hukumnya gimana? Tetap terancam masuk neraka. Sebab Rasulullah SAW sudah mengatakan, bahwa wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Ustadz, bagaimana dengan akhwat yang sudah berhijab tapi masih pacaran dengan alasan ta'aruf? Gombal. Bu, alasan seperti ini alasan setan, Bu. Ya, ya saya mau, masa saya enggak kenal ya sama calon suami saya? Saya harus kenalan dulu dong. Ibu, yang namanya pacaran tubuh kamuflase. Cuma diperlihatkan yang bagus-bagusnya saja. Yang jelek-jeleknya tidak. Sudah gitu larangan Rasulullah SAW dua-dua-duaan enggak boleh, haram. Jelas Rasulullah mengatakan, tidaklah laki-laki dan wanita berduaan kecuali yang ketiganya setan. Belum lagi yang namanya pacaran pegang-pegangan segala. Zina, Ibu, ya. Orang yang pacaran tuh pasti zina hati tak bisa lepas. Iya, akhirnya dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dia akhirnya apa? Ya, yang dia inginkan selalu berbuat fahisyah, pengen berduaan sama dia, rindu sama dia. Ya. Makanya seperti itu sangat-sangat tidak menguntungkan kita. Bayangkan harusnya kita banyak berzikir kepada Allah, ini malah zikirnya siapa? Pacarnya. Ya, mau makan ingat dia, sampai-sampai mau ee pun ingat dia. Bagaimana pakai cadar tapi matanya masih pakai celak? Kalau memang itu membuat bagus dan indah, mendingan jangan deh. Ya. Kalau itu membuat bagus dan indah sehingga para laki-laki terfitnah, jangan deh. Ya. Khusus buat suami ajalah. Toh Rasulullah SAW pun juga pakai celak tuh kalau mau tidur aja, Bu. Memang betul ada hadis Fatimah pernah ya keluar dengan memakai celak. Kemudian Ali ketika melihat itu, ya Ali merasa apa? Cemburu melihatnya. Kemudian Fatimah mengatakan bahwa ayahku yang menyuruhku begini. Kemudian ketika Ali bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah membenarkan. Tapi Ibu, ya, di zaman sekarang tuh terkadang fitnah. Terkadang tujuannya sudah pengen cantik dan kelihatan indah. Kalau sudah niatnya seperti itu, bahaya. Kalau Fatimah memang niatnya karena mengikuti perintah Rasul. Kalau ini niatnya pengen kelihatan indah, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan wah, niatnya saja sudah salah. Ya. Ustadz, pakaian dicuci pakai molto jadi wangi gimana Ustadz? Ya. Kalau wanginya enggak ngelebar-lebar sih Bu ya, mudah-mudahan. Tapi kalau masalahnya kalau ngelebar-ngelebar tuh Bu. Iya. Allahu a'lam. Aduh, susah banget sih Ustadz, ini enggak boleh itu enggak boleh. Iya. Udahlah. Saya mendingan juga bebas ajalah, biasa-biasa saja mengamalkan agama ini. Ibu, kata Rasulullah, dunia itu penjaranya buat orang yang beriman. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara orang yang beriman dan surga buat orang kafir. Kalau orang kafir mah memang silakan bebas, surganya memang cuma di dunia. Kalau orang beriman surganya di mana? Di akhirat. Sabar di dunia, Ibu. Sebentar. Untuk mendapatkan yang lebih segala-galanya di mana? Di akhirat, di dalam surga. Ya. Seragam guru gimana Ustaz? Ya seragam guru kalau tidak sesuai dengan syariat jangan dipakai. Harus berusaha untuk mempertahankan supaya sesuai dengan syariat. Ya. Pakai krim pemutih wajah apa termasuk mengubah ciptaan Allah? Tidak. Itu tidak merubah. Sebatas usaha bagaimana supaya wajah tetap terawat, suami pun betah melihat. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu dalam aurat batasnya gimana Ustadz? Yang saya pahami Bu, yang namanya telapak tangan itu dalam bahasa Arab kaf, itu dimutlakan untuk yang seperti segini. Ini kaf namanya. Ya. Namanya kaf, kafain. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berwudu beliau mencuci dua telapak tangannya. Apakah begini doang? Ya enggak, begini. Ya. Apakah wanita yang tidak pakai hijab pasti masuk neraka? Kalau dia mati di atas itu, terancam masuk neraka. Ya. Kalau dia mati di atas enggak pakai jilbab, maka dia terancam masuk apa? Neraka. Karena Rasulullah mengatakan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang saja, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Bagaimana yang memperlihatkan auratnya? Maka dari itu ya kewajiban para wanita untuk menutup auratnya. Bagaimana kalau operasi sesar penanganannya dilakukan oleh para semua dokter laki-laki karena tidak ada pilihan lain? Kalau memang tidak ada pilihan lain mah beda lagi atuh. Darurat namanya. Ya. Yeah. Apakah ada batasan usia untuk wanita yang safar, Ustaz? Ana sudah 52 tahun. Ibu, wanita safar, Rasulullah SAW tidak mengizinkan kecuali dengan bersama apa? Mahram. Memang ya itu menjadi khilaf para ulama tentang apakah kalau ternyata aman di perjalanan itu diperbolehkan atau tidak. Sebagian ulama mengatakan kalau memang aman, syarat keamanan itu betul-betul ya terjamin, dia bersama wanita-wanita lain yang bisa dipercaya dan terlindung dalam selama perjalanan, maka banyak ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah mengatakan boleh. Ustadz, apa sih yang dimaksud bahwa otak wanita hanya separoh? Ibu maksudnya akal wanita separoh itu persaksian wanita dua kali lipat laki, persaksian laki-laki dua kali lipat wanita. Makanya ya wanita dua, laki-laki satu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Bukan berarti bahwa laki-laki lebih cerdas daripada wanita. Terkadang ada wanita yang lebih cerdas dari laki-laki, tapi wanita itu lebih dominan perasaan daripada akalnya. Beda dengan laki-laki, kalau laki-laki lebih banyak dominan akalnya daripada perasaannya. Ya. Ustadz, sudah di atas 60 tahun tapi masih suka berpakaian tabaruj. Ini musibah, Ibu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan apabila seorang hamba telah sampai umur 60 tahun, Allah memberikan udzur. Ya. Berarti Ibu kalau 60 tahun belum taubat juga, masih suka dandan yang enggak-enggak, khawatir ini wanita tidak diberikan hidayah untuk taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah seumur begitu terkadang untuk taubat itu susah banget. Masa berkabung wanita yang ditinggal suaminya 4 bulan 10 hari. Bagaimana kalau wanita itu harus bekerja? Kalau memang dia tidak ada yang menafkahi, dia harus cari duit, silakan. Ya. 4 bulan 10 hari di rumah terus, enggak bekerja, siapa yang ngasih nafkah saya? Saya harus bekerja, bekerjalah. Enggak apa-apa ibu-ibu sekalian kalau memang itu khusus itu untuk keperluan ya hidup kita. Ya, wallahu a'lam. Masih ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Ya, aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.